Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah para shaimin dan shaimat bertakbir, menggema, karena itu adalah pertanda hari kemenangan atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, karena Allah lah kita mendapatkan nikmat itu semuanya. Bertepatan dalam hari yang berbahagia ini, kita memasuki kajian surah Thaha ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Artinya, dan lemparkanlah wahai Nabi Musa apa yang ada di tangan kananmu, niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Ayat ini adalah menunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya yang dapat memakan dan menelan seluruh hasil sihir para penyihir Musa tersebut. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dari keraguan, dari ketakutan yang dirasakan Nabi Musa, dari motivasi Allah turun langsung, Allah mengatakan innaka antal a'la, sesungguhnya engkau adalah lebih unggul dari para penyihir-penyihir Fir'aun tersebut. Maka tibalah saatnya dalam ayat yang kita kaji saat ini, yaitu Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa itu menjadi ular besar yang dapat memakan ular-ular yang disihir oleh Fir'aun tadi. Subhanallah, Allah telah mengatakan dalam kitab sucinya dari ayat yang 69 dari surah Thaha ini, Allah mengatakan wala yuflihu sahir haitsu ata. Seorang penyihir itu tidak akan pernah menang dan tidak akan pernah dia dapat mengungguli dari mana saja dia datang. Itu sudah janji Allah. Inilah yang sangat membahagiakan kita, agar kita tetap yakin kepada Allah dengan sebagaimana firman Allah yang sebelumnya innaka antal a'la. Dalam ayat lain dikatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau adalah orang yang lebih unggul jika benar-benar kata Allah kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak pernah tinggal sholatnya, tak pernah tinggal puasanya, tidak pernah tinggal kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, dan selalu menjauhi apa yang diharamkan Allah. Karena ini adalah bahagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan beriman tapi dia belum melaksanakan sholat, atau sudah melaksanakan sholat tapi hanya dua waktu saja atau tiga waktu atau satu waktu, itu masih belum dikatakan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang seperti itu sangat mudah termasuk badannya, yaitu dengan sihir-sihir yang dibantu oleh setan. Maka hati-hati kita dalam hal ini. Untuk lebih luasnya lagi, di sini ada sudah narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilahkan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Haji Fajrul Haq. Wa alqi ma fi yaminika, lemparkan apa yang di tangan kananmu. Talqafu ma sona'u, niscaya akan menelan apa yang mereka buat. Ketika Allah meminta kepada Nabi Musa untuk melempar, maka Nabi Musa pun melempar. Lempar-lempar. Sholat-sholat. Puasa-puasa. Mukmin adalah orang yang taat. Taat atas perintah Allah dan taat untuk menjauhi larangannya. Mukmin sebagaimana Nabi Musa mengikuti bimbingan dan arahan Allah. Itu jalan iman menuju kemenangan. Mukmin dan Nabi Musa mengikuti bimbingan dan arahan Allah. Bimbingan dan arahan Allah tidak pernah menyesatkan. Bimbingan dan arahan Allah walaupun terlihat terkesan sedikit berat, tapi sebenarnya membahagiakan. Puasa yang baru saja kita lewati terkesan suatu hal yang berat, tapi sangat menyehatkan. Sehingga jangankan puasa 30 hari yang wajib, puasa sunat 6 Sawal pun dilakukan. Karena apa? Karena yang terasa di awal berat sekarang menjadi suatu hal yang dibutuhkan, diperlukan. Rasanya tidak enak kalau tidak puasa sunat. Rasanya tidak enak kalau tidak diteruskan dengan puasa Senin Kamis. Memang begitulah bimbingan dan arahan Allah. Allah mewajibkan bagi orang yang pertama kali mengikuti bimbingan dan arahan Allah, ada sedikit rasa beban. Namanya juga taklif, orang yang dibebani, mukallaf namanya. Tetapi lambat laun perjalanan waktu, jangankan sholat wajib 5 kali sehari semalam, mukmin menambahnya dengan sholat terawih yang sudah kita lewati. Mukmin saat ini menambahnya dengan sholat qiyamul lail ditutup dengan witir. Mukmin menambah sholat sunat dengan sunat rawatib. Mukmin menambahnya dengan sholat sunat, sunat duha, sunat hajat, sunat istikharah, dan sunat-sunat yang masru' lainnya. Jangankan zakat mal, zakat fitrah, infak dan sedekah pun dia lakukan. Inilah bimbingan dan arahan Allah. Dengan iman, segala sesuatu berakhir dengan kebahagiaan. Dengan iman, yang berat terasa mengasyikkan. Dengan iman, kemenangan di hari raya ini layak untuk kita nyatakan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih kepada Ustadz kita Dr. Haji Zainal Arifin. Maka pada kesimpulan ayat yang kita kaji saat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk menuju kemenangan. Di bulan puasa saja, sebelum kita berhari raya, Allah sudah membimbing kita untuk kita menang dan bahagia. Terutama di 10 akhir, Allah sudah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu adalah kebahagiaan yang nyata, yang sangat indah sekali. Itu pun sebelum kita berhari raya sudah Allah berikan kemenangan tersebut. Maka di hari raya yang berbahagia ini adalah sangat membahagiakan kita sekali. Mudah-mudahan kita terus dapat mensyukuri kehadirat Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan itu terus, supaya kita tetap menjadi orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.